wonten mukaddimahipun kitab Al-Asrarul Aqliyah bil Kalimatin Nabawiyah. Enggang ringkesipun nek sampe enten yang sing temenan anggenipun pikir sampe lali terhadap zikiripun menika. Jadi sampai pun sing ketok lali zikir ora kok terus malah ora zikir blas nggih. Justru lali zikir mergo pun pindah posisi masuk tengene mazkur. Tengene al-mazkurul ali. Zat ingkang moho aku ingkang dipun sebut-sebut kala wau. Niku terus efeke ngantos penguasaan hati secara total, pengelolaan anggota fisik gerak secara menyeluruh, seluruhnya dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin sakit macam-macam. Walaupun itu sak gejakan, sak lawaran koyok berlawanan, bertentangan wong pikir kok ohoh. Dan macam-macam persoalan-persoalan yang kan kalau ini sampun. Terakhiripun ngamalah dipun dawaken wa hadzihil ma'alim utawi iki-iki pira-pira pengertian wal maraqil lan peningkatan-peningkatan iku la ya'rifu ora bisa ngerti haqaiqa ha ing pira-pira sejatine ma'alim peningkatan illas salikuna kejaba sapa wong kang padha gelem suluk kabeh oleh ngerti nganggo cara apa wujdanan kale nemu rasa. Nemu rasa ning wong Jawa duwe bahasa kasengsem. Kasengsem mboten penak nggih. Kasengsem, sumsem niku napa nemu rasa. Wal ulama ulan ulama sing saged ngerti niku ulama imanan kelawan iman wa tasdiqon lan ngandel. Mula sanga niku fa iyyaka wa takdzib fa iyyaka mongko wedya sira wa takdzib serta nggorohaken nggorohaken tegese menolak cara sakniki napa a priori pokoke ora mungkin nggorohna bi ayatillahi kelan pira-pira ayate Allah iki ayate Allah niku enten sing ayat sing kena di tafakuri diawali dari melihat secara wajar. Wonten kalane ayat niku sing masuke teng data niku melalui rasa sing gaib. Rasa sing gaib. Niku ya ayat sami mawon. Nek sampe kowe ngorohne hal-hal sing kaya ngoten niku wae. Fatakuna mongko sebabe ana sapa sira iku minasumi setengah saking wong kang tuli. Al-bukmi kan bisu fizulumati yang dalam pira-pira pepeteng ingkar itu sendiri sudah peteng terus sampean ujungnya hati ya kadang-kadang jebablangan pengen jajal kayak kuwi ya nyatane kadung ingkar akhirnya dia panggah peteng mawon mula walam makana analikane wis ana sapa almarhum guru pangeran kang dihikiri iki sing kudu dieling-eling nggih iku laya juzu ora mungkin alahi ing ngatasé mazkur apa wasful faqti sifat ora ana wal udmi lan tegese ora ana Allah niku boten mungkin ka ana tidak ada Allah kok sampai ada pernah enggak ada itu enggak bener nek sampai rasane ora ana iku dudu Allah sing lunga tapi rasamu kuwi sing mati ngoten wala yamnau lan ora bisa ngaling-alingi ora iso nyegah ora bisa nolak ruing mazkur Allah apa sing ora iso nolak hijabun aling-aling Allah itu enggak bisa dialing-alingi Kalau tak dianggap aling-aling, aling-aling ya Allah dewi-dewi. Berarti lah duduk aling-aling. Aling-aling ya Allah dewi-dewi. Berarti duduk aling-aling. Nah, tapi nyatanya apa? Gak buat ngerti. Ya pancen, hatimu kuwi sing. Sing pancen ora iso ngerti. Wala yahwi, lan ora bisa mengandung hu ing madhkur apa makanan panggonan. Tempat itu tidak bisa menampung al-madhkur. Wala yastamil lan ora bisa mengku alahi ing atase madhkur apa zamanun mongso. Allah itu tidak bisa diwadahi mongso. Allah tidak bisa ditempatkan pada satu tempat. Karena tempat dan waktu itu adalah batasan yang diciptakan Allah. Iki dibatasi sakmene, itu yang membuat batas itu Allah. Iki gedine sakmene, yang membuat batas itu Allah. Lah kalau tempat dan waktu, ruang dan waktu itu yang membatasi Allah. Tidak apa bisa ruang dan waktu itu membatasi Allah. Dan buatan sakit. Walaya juzulan ora menang alahi ingatasi madhkur apa al-ghaibatu samar biwajihun kelawan dalan apa sebenarnya tidak pernah Allah itu samar. Allah itu al-ghaibu wal batinu, benar. Tapi lek Allah gaib, itu salah. Allah itu lahir, nyata, wal batinu lan batin, hakiki. Tidak boleh, Allah itu kok gaib, gaibah, hilang, dari cara apapun tidak bisa. Kalau toh kamu mengatakan tidak, itu bukan kok terus Allahnya yang hilang, tapi ya tidakmu itu yang tidak pada tempatnya. Walayat tasifu, walayat tasifu lan ora persifatan soko Allah al-Madhkur, ora persifatan bikhawadisil muhdisin, kelawan piro-piro sifat anyar terkone, piro-piro perkorokan anyar teko. Walayat jeri lan ora lumaku alayi ngatasi Allah al-Madhkur apa sifatul makhlukin, piro-piro sifatnya makhluk, maka tidak bisa istilah manunggalin kawula Gusti. Kalau tahu itu dipaksakan bisa, itu yang bisa ya hanya omongannya. Artinya bahwa itu omongan paling terbatas untuk mengungkapkan yang tak terbatas. Akhirnya itu sudah dimatikan itu. Ungkapan yang salah. Sing salah ungkapane lho nggih, nek kenyataane sing terasakan ya jelas aja. Bahwa mongko utawi Allah al-Madhkur iku hadirun, hadir. Ainan. Ainan secara nyata. Wa maknan lan secara makna. Wa syahidun lan nyekseni seron secara rahasia wanajuan dan secara bisik-bisik wahuwa utawi idhuwa korona utawi Allah al-Madhkur iku al-Qaribu zat kang parek mingkulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji wa akrabulan luweh parek ila zakiri marang wong kang zikir lahu maring madhkur min nafsihi tinimbang saking awak diwini zakir. Aja dipikir. Aja dipikir. Iki duduk soal pikiran. Mergo pikiran itu kan batasi. Akal niku tukang batasi. Mergo akal niku tukang gawe definisi. Yang namanya definisi itu pasti membatasi. Batasan. Lah mongko Allah itu tak terbatas. Bagaimana akal bisa menerima yang tak terbatas? Enggak bisa. Wis ngono ae. Min haitsul ijad. Dari segi oleh mujudaken lahu maring zahir. Enggak iso, coba. Wong meteng tengo. Jadi ana, enggak iso. Aku tak dadi sing ana terus sampean ana ning ngarepe ngono. Enggak iso. Enggak bisa. Tetep kamu kalah dhisik iku salah. Nafsu kalah dekat dengan Allah. Karena apa? Dari segi perwujudan saja. Wewujudanmu sangka ora ana dadi ana awakmu. Iku sing nandangi Gusti Allah. Sing nandangi Gusti Allah. Lha berarti cecep kowe. Lek Gusti Allah gak nyedhek kowe, kowe ilang. Kowe ilang, lek gak dicedhek Gusti Allah kowe ilang. Wes. Wal ilmu, lan ilmu. Wa min haitsul ilmu, lan dari segi ilmu ngerti ini kelawan zahir. Dari segi pengertianmu terhadap dirimu sendiri itu saja enggak komplit. Isih luwih komplit pengertian Allah terhadap dirimu. Kamu terdiri dari apa? Seluruh sel yang ada pada fisikmu itu jumlahnya berapa? Terus jantung, paru-paru, ginjal, liver, pencernaan makanan macam-macam itu susunannya kayak apa? Terus seluk-beluk, ruwet renteng, daya ingat, perasaan, emosi yang ada pada dirimu itu cara kerjanya bagaimana? Kok terus podo-podo rambut, kok terus enek sing iso dawa, enek sing pancet sakmono, enek sing putih, enek sing ireng, itu teorine kaya apa, oleh ngecat bicarane, itu sampean gak ngerti, Allah ngerti. Berarti tibae awakmu, karo awakmu ki sik aduh. Buktinya ada yang gak kamu ketahui, berarti masih ada jarak. Tapi kalau Allah tahu itu semua. Guys. Ya, metenteng. Wal masyiatu dan dari segi kehendak fihi ing dalam zakir. Kok kamu dikehendaki Allah begitu? Kok kamu diciptakan dengan cara seperti itu? Kok kamu wujud melalui bapak ibu yang itu? Kok kamu lalu tumbuh berada di daerah itu? Itu masyiah, kehendak Allah mutlak. Dan sampai enggak ngerti. Enggak ngerti. Wal kudratu, dan dari segi kekuasaan, kemampuan. Enggak ngerti. Sampai enggak bisa. Lek sampai bisa, oh, mesti milih. Mulatannya orang iso milih, ya enggak bisa toh. Lek kira-kira sampean muncul teng dunia niki oleh milih, sampean kudu daftar dadiane wong sugih kabeh. Nenek-nenek sing metu lewat wong warat, metu lewat. Tapi akhirnya kalau kita mau naik kesadaran itu, mau naik nempel kepada asma Allah, zikir itu, maka jadi lebih dekat. Nah, itu lho. Kesadaran jadi kita menjadi lebih luas. Tiba-tiba melarat ini, kalau gak melarat ini gak ada bedanya. Kemudian kan malah jadi sukih. Malah jadi sukih. Mereka orang yang bisa sukih tak, dan orang yang paham melarat tak, dengan paham melarat kalau sukih. Gak jadi loro malah. Malah sukih. Mulanya, sapa sing syukur, mesti tambah ini otomatis. Mereka orang syukur, itu mesti terus ngerti. Anaknya gak syukur, mereka gak ngerti. Gila. Ya, lek gak ngerti, gak iso syukur. Anane syukur mergo ngerti. Lah, mula Nah, niku lajeng sampean model dipikir tok angel. Niki mboten soal tugasnya pikiran. Ini tidak bisa ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk terus pikiran akal nerjemah sendiri tidak bisa. Harus melalui rasa dan kupol-polane bal. Itu ungkapannya akal lewat reaksi ini, lesan. Oh iya. Apa? Iya, apa? Tapi oh iya. Itu. Wattadbir. Lan dari segi pengelolaan, pengaturan, lahu kedua zakir. Zakir itu mau diatur kayak apa? Itu juga kalah disik Gusti Allah. Diatur piye carane uripe? Masing-masing aturan alternatif itu satu orang dengan yang lain tidak sama. 1000 manusia, maka 1000 cara bisa mendekat kepada Allah. Lane sebagian ahli tasawuf yang sudah wakil, jumlah thariqah itu pada hakikatnya adalah sejumlah manusia itu sendiri. Itu pun pol-polan pun. Wal kiamulan jumenengi ngurus-ngurus penaik kiam ini. Wal kiamulan ngurus sekaligus memberi fasilitas, ngurus fasilitas penjagaan pengelolaan secara komplit alai ing atase zakir itu sakjane zakire gak ngurus Allah wis ngurus dhisik. Iya, buktine sing sampean nggo dzikir napa? Sing tingkat awal nggo dzikir napa? Lisan, iya ta nggih? Wong sampean urung njaluk lisan wis dikai sik. Sama napa nate pesen, Gusti kula pesen lesan kula nggone pikir. Kapan lah pesen wong sama ono urung ono kok pesen. Betul saged. Saman mun nate nampa pesenan sing guyut sampean sing urung ono. Guyut sing urung ono terus pesen Mbah Yud kula soben dijakno klambi lho Mbah Yud ngoten. Wong urung ono kok pesen iku piye to? Wong iki urung ana apa sing dienggo pesen. Lah ora pesene diparingi kok. Lah terus sing mbok mikir iki lesan sing kuwi maringi oleh maringi Allah. Lah berarti kan Allah wis dzikir dhisik. Allah wis dzikir terus gawe lesan ditemplakna ning manungsa, mergo iki calone sewen arep dienggo dzikir. Dan berarti kan lebih cekit ngurusi teng sampean timbang sampean dhewe ngurus lesan sampean. Jadi ya, sampun kuale, ngoten. Niku tak diterusno ngibadah. Ya sakjane ngene iki lho jane ungkapan sakdurunge salat kuwi salat. Sakjane urusane teng mriki, ora kok sakdurunge wis salat terus dienggo alasan nek ngono gak usah salat. Mboten ngoten. Nek kowe muni gak usah salat berarti malah ngendhek bibit salat sing wis dititipna Allah ora mbok tokna. Ngene-ngene. Mulane enten sebagian yang niku sing napa nggih? Nek pengen jujur terhadap diri sendiri itu berusaha untuk memaksimalkan seluruh kerentek apik sing ana. Itu namanya sedikit. Dia tidak mau ngapusi dengan kerenteknya. Berkenaan apa? Kerentek itu bibitnya Gusti Allah. Sampai orang tak tok no jadi kenyataan. Jadi aku ngempet bibitnya Gusti Allah. Nego. Dengan penuh keyakinan. Jadi ini pilih. Buah wangi bibitnya kono, bintiadat kono. Nah disitu saja nilai Rasulullah dalam ungkapan. Innamal a'malu binniyat. Kau niat itu saja ini bibit pengelolaan awal terhadap fasilitas-fasilitas yang diparing Allah datang ke lubang jenengan. Minimal dikai fasilitas urip, disik, baru urip dikai hati, sing iso paham, wiroso. Dan itu harus dikembangkan maksimal. Kholako, gadaken sopo Allah al-Mazkur, dadi akan al-kholi kota ing perkorokan diciptakan. Falatal haku mongko ora bisa madani apa kholi koh. Falatal haku ngene. Falatal haku mongko ora bisa nututi nyusuli madani hu ing Allah apa sing ora bisa madani ausofuha pira-pira sifate khaliqah. Ya tetep ora padha to. Kursi karo sing gawe kursi gak padha. Gak padha, tetep gak padha. Gak padha. Wis to, mbok pajak-pajak gak padha. Paling-paling nek dianggep persis. Jangka persis aujada mujudakan sapa Allah al-iddada ing pira-pira kesiapan-kesiapan sing ana tengene makhluk akhile falatah suru mongko ora karingkes falatah suru mongko ora bisa nyendhek apa kok terus tak suruh ya, mungkin nanti saya nganggu ya. Ini enak tulisannya, sah-sahannya ini muni Allah. Nanti hae ya. Berok nanti hae. Tak, hak, sot, rok, hak. Oh, ngomong. Falatah suruh mongkora bisa ngeringkes utang batesi. Ing Allah. Apa ma'aniha piro-piro maknane al-iddat subhanahu maha suci Allah huwa ya Allah al-ali kan moho luhur al-kabiri kan moho agung sampean diparing kepersiapan Allah bisa mungkin kata sing diceritakne di wingi memantulkan sifat-sifat Allah. Tangan kemelawe, kemelawe ni Allah, cangkem kemecap, kemecapi Allah, gitu kan? Sikil jumangkah, gerakannya Allah. Ini ku sakit. Tapi orang berarti, ya iku Allah, gak bisa. Betul sakit. Betul sakit. Wes, nek contoh yang paling jelas, gampang, sing pun nanti kalau contohnya sing tenggeneng nalika bahas soal basirah cermin pas ngene dan cermin cermin itu yang disiapin cerminnya ini cermin itu disiapkan oleh si pencipta cermin untuk bisa menampung iqdat itu dari iqdat persiapan untuk bisa menampung sifat si pencipta cermin mungkin sing gawe cermin itu pengarepe ngeten terus umur jenglek ketok. Senajan cermin itu sakit ngetok nasi pencipta cermin. Tapi tidak seluruhnya. Sing wali e gak ketok. Gitu ya. Wali e gak ketok. Siji ben itu tetap seji. Yang di dalam cermin. Dengan yang asli. Mergo sing asli. Kuwi tengen. Jadi tengen kiwa jadi kiwa. Tapi lek sing teng cermin, itu sing kiwa dari tengen, sing tengen dari kiwa. Sing teng cermin madep, itu sing teng jobo cermin madep, ngalar. Mulanya selalu mukhalafatu lil hawadis. Mesti saya legendi terus. Niku, mulanya maha suci Allah, maha luhur Allah, maha agung Allah, dari segala apapun, untuk bisa dinisbatkan kepada Allah. Tapi berbalik Allah yang mengatur kita semua. Sehingga sing pantes awak dhewe iki kudu ilang. Ilang. Bisa ilang ya, ya ilang lah. Ilang itu mau lho, Pak. Wes. Intaha wis rampung apa kalam Syekhi dan Syekh Abdul Abbas Al-Banna rahimahullah di makna al-maqam ats-tsalits ing dalem maknane maqam sing nomor 3 min maqamati dzikri saking pira-pira maqame dzikir. Jadi dzikir sing siji dzikir ghaflah niku sakjane dereng maqam. Dereng masuk ke maqam sing pun mulai sing mulai masuk maqam niku dzikir yaqdhah. Dzikir sing wis seragam jowo jero. Senajan bahasa urung ana rasane. Jowo la ilaha illallah, jowo la ilaha illallah, jowo Allah Allah, jowo Allah Allah, ngono lho. Utawa jerone tak muni Allah Allah Allah jebone saliyo-liyo bermasalah niki mun masuk sing nomor kalih jenenge pun yakdo mulai griga. Terus zikir sing nomor kalih niku nomor 1 ya makome ya makom sing 1 makom sing masuk makom 1 zikir yakdo masuk makom 2 zikir hudur masuk makom 3 zikir ghaibah. Lah sing diterangno wancang niki zikir ghaibah. Mulane puncaknya hilang. Puncaknya napa? Hilang. Sak zikir-zikir sak wong sing dibeni zikir hilang. Mergo sing ana sing mazkur. Nama kok mazkur kuwi Allah. Lafal Allah sing sama nonekne niku dudu Allah. Lafal Allah sing sama nonek noniku dudu Allah. Iku unen-unen unine Allah. Unen-unen sing pas muni Allah. Apa hakikate Allah kuwi ya? Sing sama nonek noniku dudu. Apa hakikate unen-unen ku kaya barang sing diunekno? Ora. Lek ngono akibatnya sampean muni geni kobong kabeh sampean. Lambung ora panas. Ngomong es langsung adem lambung yo mboten unen-unen. Es iku dudu es. Unen-unen geni dudu geni. Tapi niku enten jawab tahu. Nalika sampean konsentrasi masuk es. Es. Es. Es. Sama tu sama cuci ni kemudian sese. Iya, soalnya masuk dengariku. Ni pun lebih as lah padahal ke. Saya cepat ni pun lek demet. Demet pun dia tu. Ni pun cepat ni tu. Sama muni demet pun langsung iso-iso ketidak tak. Gimana deh? Kerana sama najeng wudhu teng jeding bumi sing ana tengate ora Allah Allah tapi demit peden peden itu mana penggarap penggarap yo mboten lho mergo napa sing dikandung lafal demit sing pun sampean onekna teng ati iku mun mulai hadir ngene terus wedi kan mboten tapi lek sing hadir itu Allah Allah Allah Allah kalau hadir disuwe-suwe iya kayak sama ini mulinya demit-demit langsung anak pedi itu analog ya maksudnya analog itu kenapa ya Gusti Allah itu kayak demit gak salah nah, maksudnya kejadian reaksinya bisa sama tapi esensi hakikatnya jauh berbeda esensi ini kenapa tau udah kapan itu dikritik yang sepuh. Mana ini, lek nang sampun kakek sing basa terasi-terasi gitu. Esensi niku kahanan sejati. Ya ngoten, sane pane iso padha ning kahanan sejati ini gak padha. Tetep gak padha. Den. Wa utawi penjelasane Syekh Abdul Abbas Al-Banna iku fi ghayatil husni ing dalem notoke bagus wa tahqiqi lan nyatakaken yusiran halih aweh isyarah ila tauhidil khawas marang tauhidi wong khusus min ahli hadzal tariq saking ahli ini hadap tarik iki-iki dalam suluk marang Allah. Iya, pesan sing kudu dilakoni bagi yang belum, jangan sekali-kali mengingkari. Balayan bagi mongko ora sak mestine opo an yastab ida arep yang tongang get abduh sopo al abdu kablo nanggep abduh al wusula ing bisa teko ila hazal maqamil karim maring iki-iki maqam kang mulya. Karena apa? Itu sebenarnya sudah di luar kehendak kita. Lek sudah bukan kehendak kita, sekaligus menjadi kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah, tidak ada sesuatu yang sulit. Lek sing karep sampean mesti angel. Tapi lek sing karep Allah, tidak ada angel. Falaisa mengko ora ana apa zalika mengko-mengkono wusul ora meku bi azizin kelawan si barang kang angel alal fatahi miturut Allah kang tukang buka. Allah niku kagungan asma ya fatahu ya alim al alim kang mudhane kang banget ngertine. Nah, terus sampai sebatas mana kita harus belajar? Sampai sebatas mana kita harus berikhtiar? Fa'alal abdi mongko iku wajib ingatasi kawula. Apa sing wajib? Al-qiyamu. Apa al-qiyamu nandangi? Nandangi apa? Nandangi bihaqqil asbab. Klan kewajiban-kewajiban piro-piro asbab. Yang penting asbab yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Lakukanlah. Lah asbab itu ya ono-ono. Ono kalane sing model ngeplek. Ngeplek itu dulu. Ya berusaha gambar. Digambar. Ya, termasuk kaya jenengan melukis Allah, melukis lafal Allah, melukis ibadah, melukis. Ini kan saat ini gambar semua. Ini kan ya. Gambar sehingga menjadi terbentuk lukisan yang namanya amal soleh. Amal soleh. Ada kalanya ora usah digambar pernik-pernik ngono, pokoke nguwat-nguwat enek waja lempengan sing disediakno jenenge ati iki kosoki terus isi-isi-isi-isi-isi-isi-isi-isi kan reget cuci ka oleh. Kita reget cuci ka oleh, pokoke resi. Susu gulap. Gulap. Pada saat nanti sabdur itu dibuka langsung gambar hakikat datang dengan sendirinya. Kapan satu itu dibuka? Itu urusannya. Ya, betul lah, ya. Itu urusannya. Jadi, kalau sama ngoyo melok ngurus, kalau sama melok jadi kesalahan. Tapi harus yakin, pada saatnya pasti dibuka. Fabasarukal yauma hadid. Ketika orang sudah mendekati mati, itu mata hatinya menjadi tajam. Sehingga hakikat-hakikat yang selama ini tinggal jari ini, saat itu menjadi nyata. Siksa kubur ini jari ini, ya nyata. Jadi soal mukasafah, menjauh lah, enak uang gak kepingin mukasafah, ini jadi siksa mukasafah rawang yang Islam tak. Wong kabur ya siksa mukasafah, pokoknya Arab mati ya mukasafah. Sing asale nek jarine niku dadi ketok nyata. Cuma bedane lek wong kafir niku bar mukasafah bingung tok enggak bisa balik. Akhirnya terus menika terus ndi lek sing Pak Asobda kau aku menasoli ki layas tak kira saatan terus ini ila ajalin qorib niku ya. Jaluk supaya ditemponi sithik mawon kula tak balik teng dunya. Mereka seru nyata. Kadung ngajur jaluk balik. Mboten sakit. Lah nek wong mukmin asale jarine krana mati nyata. Oh iya. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Inilah yang dulu dijanjikan oleh Allah melalui para utusan. Dan benar tiba ya. Para rasul itu benar tiba ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mulane pol-pol ade pol sok ngono suara kowe muni alhamdulillah. Wong yang kabeh nyoto-nyoto-nyoto-nyoto. Alhamdulillah. Wis ora enak wong sing swarga gak gedhum. Mergo kurang akeh. Gedhum nyapa biyen aku duwe wektu. Sing tak nggo muni Allah, Allah kok pendak ning langgar tok, kok cetil men aku. Lah aku muni Allah, Allah sing ning langgar dulu iki dadi semene gedhene. Ngerti ya ngono jerak ning kasar bareng tak nggo muni Allah, Allah. Ning salah tak nggo muni Allah, Allah. Lha ngoten lho ge. Wong bareng murah lho ning donya, ning kene dituku larange ngene, ngerti tak kulak kabeh. Napa mesti ngoten iki? Mula, mula ambut itu saya ragu-ragu. Entah cepat atau lambat, perpindahan dari Singasale Melambu itu pindah kepada makom itu bagi Allah itu tidak sulit. Kapan? Orang sah muni kapan? Mulgalah usku muni kapan? Bergerak nganyak-nganyak dengan wilayah kesucian Allah. Iku jenenge su'ul adab. Rusak tata krama. Mboten. Sing ndang yakin ngono lho. Yakin, no yakin no. Lek riyo-riyo iki sok mbon kuwi arep oleh bonus THR. Tapi mosok ya arep dibabat riyo. Ya mungkin. Mungkin pas dibabat riyo mungkin. Nek karepmu lah ora to. Umur sik ado mboten didumno. Kita arep karyawan gitu lho, tapi ngono kuwi kan malah kadang-kadang itu lah di jomno saiki di jomno mejeng bisik lungsep bisik ya saja, aja di jomno saiki soalnya semepet ya mereka karepe juragan ini orang arep di jomno mejeng karepe ini dan di jomno sholat raya itu lah di jomno biaya jomno sholat sempat mejeng mejeng-mejeng itu kalau sebar sholat raya ya kan loh, kan mungkin ngoten daripada upama diwehna saiki leren ngrekso mongko ning omah gak enek lemarine mongko ning omah gak enek alat sing dinggung ramut kuwi ya alam sok dipapet nyalek ngene tak ramutne dhisik pancen wonten sebagian wong sing nun sawu ya wong sing sulung sok wis ngerti mukasafah ngerti makrifat ngerti kebuka ayati niku ngono pancen. Kok gak kebuka-buka ya, kok gak kebuka uspa gak ketengah ya. Sama lek dibuka malah begadang. Wong tumpakane pesawat. Kok njaluk dibuka. Buak ngeruh. Awang-awang semua. Sama malah bunga-bunga. Sepalah ditutup aja. Sing roh awang-awang dan pilote to aja. Sama mau nanti numpak pesawat. Yang mau haji mesti nanti. Masih orang haji lek. Tahu ngelancar numpak pesawat dia nate tapi lo tapi nun saya ulah nah, pas nun dengan zikir itu alat yang paling cepat kan kata dia keinginan itu kan zikir adalah jalan yang paling cepat takarub kepada Allah soro kendaraan bus nanti dikus nanti dikus sama terus pas zikir taro Allah jemaah nu dia kan itu apa nasi dari Nabi Musa semaput kedapaan mereka mesti kandani ora iso saku iki ora bakal iso kuat dulu aku sing ora iso kuat iki kowe nek aku ne ana terus gak dibajak dituntun wak gunung gorok ngoten Nabi Musa semaput akhirnya Nabi Musa nyuwun ngapunten mampune namung saged nubanget dawuh-dawuhipun sehingga Nabi Musa dipuntarungi istilah kalimullah. Jadi Allah ngedum ya karena dia sama melok kekakaran ngedum. Dong soal selok belok sampai lawan Allah lebih ngerti tibang sampean kok sampai narap melok ngatur. Sampean ini ukurane kopi ayo pira. Walu sepuluh. Ngedum. Walu kubure sepuluh. Ini gue sempan. Sampean nguarang diri Marang tuh jaluk sing 8:15. Penyucu. Lah. Allah kan ngerti akibat e golek mbok gawe 8:15. Iki golek piye? Numpak sepeda motor wis dihelemi malah rusak. Wah, wis gak 8 ngan wae. 8:10 ae. Ben lek disengklet ning jaket rodok penak. Ngono-ngono kuwi wis ditata. Wis ngambil lho, penak-penak. Manut kono lho lu penak timbang manut kowe. Wis ta? Wong persoalan sembarang kalir data macam-macam niku sing nglumpukne kono, sing gawe kono, sing anu kono, kabeh kono kok. Larut ngatur-ngatur dhewe. Ora perlu ngono. Sing penting kowe ngerti posisimu, dilungguhna ning ndi, tugasmu apa lakoni bar. Oh, ternyata tugas itu sebagian hanya sebagian kecil dari sekian apa dari sekian tiangnya Allah. Allah ngurusi makhluk sak menapa dengan berbagai macam menungso itu sebagai penggawean sithik cara wong kerja bakti ngono dikai bagian sing alah sing paling ngirit banget. Ini mending gak iki kuwi terus sadar lah aku iki kawulane Allah. Dikongkon apa budal, kongkon apa budal ngono lho. Wes, kongkon apa budal lek pancen fasilitase rusak ya. Rasa budal gak apa-apa. Ngono ge. Awakmu dikongkon salat 5 waktu budal atau 5 waktu. Lek pancen fasilitas e mbok budal 5 waktu ki rusak, yo rasa budal. Itu enak kok gak jane. Dadi lek anak wong kok orang kuat lakukan sholat lima waktu berarti ada fasilitas yang rusak. Bu fasilitas toto wadah, bu fasilitas toto lahir, toto batin. Mungkin bensinnya sing rendet, mungkin bensinnya sing campur banyu, mungkin sing hubungan platina nih karungan nih nggak pas, sehingga di starter gak budal-budal. Jadi lah di starter Allahu Akbar kok gak budal-budal? Jadi berarti anak itu orang pas. Ya, mungkin rezeki di sini orang halal. Mungkin sing pelatinannya ngupil, pikirannya ruwet ngurus dunia. Pelatinannya pula pikirannya ini. Karena ngupil ada duit, ada THR, ada macam ngupil. Ada. Oh no. Akhirnya keruasan. Barang orang kok bilang, ya di sini kalau bugal tapi tidak mikir, ya nah. Ini pun jelas. Mula, ya kapan perubahan-perubahan? Yang penting sikil. Dengan yakin, percaya, konjikir, bidang zikir. Konjikir, bidang zikir. Semua amal selain zikir itu wadahnya zikir. Betul? Semua amal selain zikir itu sakjane wadahnya zikir. Wadahnya zikir. Salat itu wadahnya zikir, zakat wadahnya zikir. Semuanya itu jadi wadah zikir. Wa minallahi lan iku saking Allah Ta'ala mulur Allah raful hijabi utawi sing tukang ngilangno hijab. Jadi sing ngilangno hijab niku Allah, sing nyiapno sebab niku menungsa. Karena pancen sing perintah ngoten niku. Perintah kan iku sebab-sebab ngono bae. Siap. Sebenarnya siap. Nggak tahu saja. Salah tahu. Itu sama nuntut. Kelompon zakat, kelompon sholat, kok enggak makrifat. Ini sebenarnya konsepnya. Wali aneh, mungkin kasetnya mobilnya keliru. Mempelesai keliru kan kasetnya mobilnya keliru. Mungkin suaranya lagu, wak, di sana kena dulu. Mulanya saat ini agak langsung kasetnya keliru. Ini mergo konsep. Nek konsep yang sekedar risiko kaset keliru gak masalah. Mulai terus kobong sembarang kali re. Kobong harga diri ini, kobong iman ini, kobong hati ini, kobong keluarga ini. Ini perkorong ini berdunya. Nganggu alat sing hati banget. Alat iman. Mulanya sopo sing. Napa? Dabang. Kok betul akhirat yutiki dunya. Itu kualik. Nih. Saluran kabel, ya, ya, monggo saat itu di cari semacam apa ya, indikasi ya. Jadi indikasi gitu ada sepeda motor gitu mati 70 mati 80 ini kan ada indikasi ini lah mobil gitu jadi kepanasan temperatur ini kan tempatannya jadi lah sepeda motor yang rating misalnya ini itu biar ini kita menjadi sepeda motor ini tandanya ratingnya anak ini indikasi perjalanan rohani sampai mau hati juga setelah kurang kilo ini cara wong penyakitan ini tidak jenuh sekarang sesudah hati ini mah mati ya pemah urut hati ini ya sudah ya kalau isi lorong ini lorongnya jelas terus lorong itu lorong yang akan mematikan kah? Atau lorong yang masih bisa diharapkan bisa sembuh kok sampai bisa tak terbukti orang munibah kalau yang disurang suruh Allah kok ya sejumlah sebuahnya sikil ya sejumlah itu ini mesin ini berarti kan mesin mati la ilaha illallah Allah kok baru mulai nak yuk saya boleh kok malah suci ini mulanya ya siap mawar lah disiapi, dia pun bisa ditandain, ditandangi ditandangi, ditandangi, orang usah nantani sempurna baru bijal, orang usah ngono pokoknya bijal bisa disepak bijali, tak bijali kalau orang dandan, dibisik nanti noto awak, karo noto hati kalau nanti yang saya ditakkan gitu ya lah usah ya bareng ya anak biayanya, bobi karo mesin bisik ini bareng lah usah tapi lek jenenge wong mobil utawa sepeda motor enak mobil kok bojone wapi aksesoris lengkap kok mesine bodol sing duwe mobil gak tega mesti kok mesine ditandani wali e enak wong kok mesine apa dan apa tenan api ini api meriman akhlak batin ini bagus sekali tapi sayang kelakuan ibadah lahir kok salah kabeh gak mungkin itu dibiarkan begitu oleh Allah suatu saat berkurang-kurang jam, berkurang-kurang menit, berkurang-kurang bulan, berkurang-kurang tahun sebelum dia meninggal mesti dia perlu dibantamu karo Allah makanya kita gak perlu kecil hati soalnya itu bisa memulai ising tapi uang yo belajar mondok sinau agomo sinau pokoknya ilmu agama itu harus memuncak dulu baru nanti belajar yang lain lah orang miskin pokoknya itu sih coba tandangan ya memang ketepaan lingkungan orang patek kenal agomo nali kau itu orang sabuk kepini bukan soal berjual yang penting saya itu arah berjumlah tatanan sinatik insya Allah ibadah lahir jadi harap ditempuh baru berjala utama ya betul aja insya Musa ini lagi akhlak lahir syariat buat lakon ini itu bodi ini sholat dan tenanan tertus ya orang ada lah sing temenan ambil ikhlas hati mu rusak ya bodi itu memangnya kan itu rusak apa guna hati mu rusak ya bodi itu yang penting tetap ada hubungan antara ini bobi karo mesum nomor rangka karo nomor mesum itu cocok karo bobi kabumu itu kok lek bobi ini udah ngapet teman pasti mesum harus dicobamu karo sendiri kenapa kan? Jadi ya cukup melalat kan bobi ini api ya cukup melalat kan mesum ini api kedua-duanya bisa itu ibu ya ibu terserah kesempatan di seluruh hari ini nyatanya kayak itu kesempatannya dibaring ngerti tontonan aturan sempat nonton hati tak tontonan bisa hati soal bubi gue karo maku atau yang pun gue kena kemudian orang nemen-nemen sampai mesin pun lepas dari pidangan betul-betul ya bubi-bubi itu penting lah suatu saat pasti nanti hati atau mesin itu pasti akan dibaca sama nopo yotis ya apa itu buat anak manuk karo kurungan manuk hati Kok terus karo sing duwe manuk kurungane dumbar elek. Yo ora tega. Iki aku duwe kurungan watu. Sayang manuke manuk cendek. Ini suatu ketika yang diganti manuk kutut. Terus sampean kula niki nggih pun duwe kurungan tapi elek, nggih duwe manuk tapi cendek. Ketepan pot duwe eleke piye? Duwe sing maklar sing tekan dhisik, maklar sing dia memaklar kurungan apa maklar manuk. Bagi depan maklar manuk wis manuke urusane se. Wis ana negene. Ora ketekung. Ora ketekung. Ora ketekung wis pokoke mati sing mati sing kong tenan. Iki engko mesti digawana kurungan api. Ora terima kurungan api lah perlu. Ini ana kapan sih? Nah, ngomong omongannya Allah, lek ndelok penglihatane Allah, lek ngrungu pangrungune Allah, iku lek sifat tenan. Sifatnya lek klambi ya jane. Contone gaung jenengan lek duwe manuk kutut watu ngoten. Kurungan niku mboten oleh kurungan pring, kurungane mungkin kaose sampean kok. Nggih, kaose sampean di kaosna teng kurungan niku. Dadi sing ketok niku duduk sifate manuk ning sifate sampean. Saman mungkin kalau Allah dikurung yang sifatnya Allah, jadi sing ketok niku mungkin sing tampil itu sifatnya Allah ning krono niku gih nempel teng sampean koyo koyo sampean sing hebat. Lan wong di mano kutut megelut penewanan gih kong tenan niku orang marem oleh terima dicantol ngampar niku gak marem. Mesti juga negara ansung gugur. Bukan gih? Yang mana saya gih salah pikir gih sak iso iso nese. Sungguh kong tenan. Mungkin lagi lah, ngubah no gampang. Semoga sama curi Allah. Mungkin semoga Allah kulis ni ku api rasuwe. Neng pring di tengah seret, kerek itu kau dulu ya mas. Boleh, betul sahaja lah. Kau nak tak jadi? Tak perlu sampai pikir, mesti ayam ni kita tutup bagiannya pikiran. Mungkin tutup bagiannya pikiran. Itulah. Terus kalau panjenengan, muka sing ngelenggono apa enak. Tapi tetap terus enten konsistensi. Konsistensi itu acek. Acek ke hati untuk terus berusaha dekat dengan Allah. Atau usaha terus menerus peningkatan perbaikan diri. Baik secara syariat lahir maupun secara akhlak ubudiyah batin. Selalu terus dikelola, ditingkatkan. Yang paling inti adalah zikir. Karena panjang zikir itu. Apa dia sing paling gampang, sing paling ringan, paling mudah, di mana saja, kapan saja bisa. Tapi bukan berarti yang lain ditinggal. Bah, paling terus marono liane jangkep gak paling ya. Artinya paling itu ya cara wong nyelengi itu dhisik ngoten lho. Itu dhisik telemono kok liane kok mudak di. Insyaallah lek niku disadari kalau panjenengan dikantuk ditulung sabda sanipun Allah Subhanahu. Monggo kita tutupkan itu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabatul rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kulluhu wa na'udzubika min syarri kullihi wa min syarri al-khayri kulluhu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana wa man hadara fi majlisina hadha min ahli al-'ilmi wa ahli al-khayr wa la taj'alna wa ihdina ila zawati al-khayr. اللهم اجعل عليه من العالمين اللهم اجعل عليه من العاملين اللهم اجعل عليه من المخلصين اللهم اجعل عليه من الشاكرين اللهم اجعل عليه من الصابرين اللهم اجعل عليه من الذاكرين اللهم اجعل عليه من الذين استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.